Nah, mungkin jam 1 ya, Fanya. Jadi minta kelebihan waktunya. Ini pertanyaan sesuai dengan yang tertera di sini. Terkait dengan valid dan tidaknya diserahkan kepada yang penanya. Tapi saya anggap penting juga disampaikan kepada pelaku. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan jidan Ustaz Afif. Bagaimana pendapat antum terhadap mahat-mahat salafiyin yang beberapa waktu, kurang lebih 2 tahun terakhir ini, nampak mengadakan perubahan kurikulum pendidikan dengan mengurangi jadwal menghafal Al-Quran dan diniyah, kemudian menambahkan pelajaran-pelajaran umum seperti bahasa Indonesia, pengetahuan alam, dan lain-lain terhadap tarbiyah, khususnya dari kalangan tanat. Padahal masa kanak-kanak adalah masa yang bagus untuk menghafal, menurut kaidah tarbiyah salaf. Dan juga para ulama mengasuh anak-anak untuk banyak menghafal Al-Quran. Sementara itu di sisi yang lain, mereka anak-anak belum bisa banyak mengambil faedah. Beda dengan anak-anak yang sudah besar atau yang telah dewasa. Demikian pula, secara umum kondisi anak perempuan kita sudah telah tamyiz, konsentrasi untuk menghafal Al-Quran mulai berkurang atau mulai error dengan berbagai macam masalah remajanya. Baik, jawabannya warahmatullahi. Kalau semata-mata menambahkan kurikulum-kurikulum pengetahuan umum yang sifatnya mubah, labas, selama di dalam kurikulum tadi tidak ada unsur mukhalafah syar'iyah. Paham soalnya ya? Kita tidak pernah membatasi perkara yang luas. Selama itu perkara yang mubah. Ingat, perkara yang mubah. Di dalamnya tidak ada unsur mukhalafah syar'iyah sedikitpun. Maka hukumnya jais. Ingat, hukumnya boleh-boleh saja. Yang kedua, kalau ternyata penambahan materi-materi tadi seperti yang diungkapkan dalam soal tadi barakallahu fikum betul-betul sangat menguras dan mengurangi yang namanya jadwal hifdzul Quran dan kurikulum-kurikulum diniyah, ini jelas tidak afdal. Apalagi mengedepankan kurikulum-kurikulum umum tadi itu, mengesampingkan yang namanya hifdzul Quran dan tarbiyah, jelas menyalahi tarbiyah salaf. Faham tadi ya? Tartibnya ya? Sehingga ada kondisinya ya, Pak. Kalau di sebuah mahad, barakallahu fikum, memberikan mata pelajaran bahasa Indonesia sepekan sekali, pas 1 jam. Paling banter 2 jam. Paham salah ya? Labas. Selama tidak ada unsur mukhalafah syariah. Jais. Jangan mengatakan, mana di kalangan salaf diajarkan bahasa Indonesia. Yang salaf orang Arab, orang Indonesia. Nah, mereka mengajarkan bahasa Arab. Paham misalnya ya? Taib, ketika ternyata ada fenomena yang muncul di sebuah ma'had, betul-betul tidak lagi memperhatikan yang namanya hifdzul Quran dan semisalnya, hanya sibuk dengan kurikulum-kurikulum umum semacam ini, harus dibenahi. Jelas itu kesalahan ya, Pak. Yang betul adalah, untuk usia anak-anak yang masih kecil, laki atau perempuan, itu usia-usia yang sangat bagus untuk hifdzul Quran. Dan yang paling utama adalah hifdzul Quran. Itu usia emas untuk menghafal Quran. Atau mereka dewasa, hifdzul Quran, karapan. Karapan ya, Pak. Faham-faham, otaknya ada banyak tadi itu. Yang dia katakan error dengan masa-masa remajanya, itu benar. Sehingga usia emas itu usia-usia masih kecil. Ditambah lagi dengan kurikulum-kurikulum diniyah seperlunya sesuai dengan kemampuan masing-masing anak. Ada akhlak, ada akidah, ada ibadah, dan segala macamnya. Maka mungkin ada doa-doa, ada sirah nabawiyah. Disesuaikan dengan kondisi anak. Sesuai dengan kelasnya masing-masing. Yang umur sekian, dikasih sekian, sekian, sekian. Terus begitu. Bergandengan antara hifdzul Quran dengan itu semua tadi. Ada yang namanya pergabungan yang umum. Itu sekedar pengetahuan saja. Satu buku, misalnya satu modul bahasa Indonesia. Yang terpandang itu yang terbaik, yang paling ringkas, yang paling bagus. Cukup satu buku ini untuk misalkan 3 tahun masa pendidikan. Satu buku tok. Jadi misalkan tahun pertama dari mulai bab 1 sampai bab sekian, target terpenuhi. Tahun berikutnya bab sekian sampai sekian, tahun berikutnya khatam. Target intinya adalah anak-anak bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Itu kan intinya kan? Ya Pak ya? Cukup. Sangat cukup, lebih dari cukup. Nah, diajari yang namanya matematika, atau mengambil modul matematika yang atau paling praktis, paling bagus. Sudah, dibikin satu kitab program 3 tahun. Insyaallah ya. Target ininya adalah, begitu lulus dari program ini, anak sudah bisa matematika. Intinya dia tambah-tambahan bisa. Nah gitu ya, perkalian bisa. Pembagian bisa. Apalagi ya, Pak? Pengurangan bisa, ini paling inti. Yang paling penting. Nanti program yang berikutnya lagi diajari satu modul lagi yang lain yang lebih meningkat terkait dengan kaidah ilmu aljabar yang diperlukan. Program 3 tahun ke depan, satu buku yang ini. Nanti ada yang namanya apa ya, Evan? Aduh, saya lupa dengan matematikanya, Evan. Yang ada gini-gini, Evan ya. Apa itu, Evan? Hah? Al-Muhim lah, Evan. Dan tidak perlu kemudian itu mengajari mereka detail-detail matematika. E tambah Y sama dengan W. Tidak usah. Itu tidak ada perlunya. Yang diperlukan dari matematika itu adalah ilmu hisab. Yang dengan itu membantu dia nanti ketika belajar ilmu faraid. Paham misalnya ya? Yang membantu dia untuk menggarap soal-soal zakat. Ini ya. Jadi tidak usah kemudian satu buku, satu modul setahun. Modul berikutnya tahun kedua, ketiga, sampai dijali dengan berbagai macam pengetahuan umum, sampai ketika waktunya hafal Quran, teler kabeh. Hafalan, ngantuk kabeh, Ustaz, ya, gak apa-apa, wis. Nah, yang penting matematikanya bagus. Allahul Musta'an. Maha kala salaf. Sehingga seperlunya saja. Sehingga tujuan ini tercapai. Hafal Quran, kisah tahfidz, hafal Quran tercapai, kurikulum keagamaan tercapai, plus pengetahuan umum dibikin jenjang yang panjang ya kawan. Targetnya bukan dalam setahun, dalam satu pendidikan tadi. Yang misalkan setahun, 2 tahun, 5 tahun, 6 tahun selesai, sehingga semuanya dapat. Faham siapa ya? Barakallahu fikum. Itu jangan terbawa, nanti gimana nanti anak saya kalau hanya diajari agama tok saja, nanti gimana dunianya, nanti punya skill apa dia terkait dengan urusan dunia, nanti gimana nanti ya, kalau saya masih muda, masih kuat kerja, kalau sudah tua gimana, kalau saya pensiun nanti siapa yang ngasih makan anak saya. La haula wa la quwata illa billah. Itu bukan omongannya salafi. Paham gak? Nah iya, terangkan pasti sudah jelas urusannya. Jangan khawatir, sudah disebarluaskan rezeki ini oleh Allah Azza wa Jalla. Gitu insya Allah ya. Dan perlu diingat, terkait dengan anak putri, begitu sudah mulai dia dewasa, itu sering hang, sering error terkait dengan perkembangan dia yang remaja tadi. Apalagi sudah dikenalkan dengan yang namanya dia korek dengan yang namanya HP kelas. Es, antum suruh dia menghafal, ya menghafal sih, tapi ya sekian persen dari waktunya, selebihnya berputar dengan HP. HP jadul. Nah, sekarang ini programnya banyak murah-murah ini kan. Sekali kirim SMS gratis 1000. SMS murah kok, Bi. SMS pertama kalau juga 300 rupiah. Cuma 300, Bi. SMS itu 10.000 malah gratisnya itu. Nggak bayar kok. Yang dibahas bukan nggak bayarnya itu, Nduk. Tapi apanya, Nak? Waktunya kamu tuh habis. Cerak. Lagi ngapain? Lagi chatting sama teman-teman sendiri. Jadi ngirim itu kalimatnya nggak panjang-panjang. Lagi ngapain dengan bahasa alay gitu, lagi ngapain, tek kirim, tidur, lagi mau tiduran, kirim lagi, jadi perkata, nggak lengkap gitu, saya lagi gini, terus gini, sekarang gini, saya selesai, enggak, Nah, sengaja yang gitu yang mestinya dia sudah hafizul Quran, sudah hafizah di usia sekian, molor. Gak hafid, ya Allah. Barakallahu fiikum. Tinggal selangkah lagi loh. Selangkah lagi. Kamu apa sudah berapa? Sudah 27 juz bi gitu. Jadi kurang berapa itu? Ya kurang 3 juz. 3 juz satu bulan selesai. Ya insyaallah. Kenapa tadi penyakit-penyakit tadi? Bulan depan tanya lagi. Sudah selesai? Belum. Terus? Baru nambah 2 halaman. Allahul musta'an. Apalagi anak laki-laki yang kelayapan sana kemari. Pas tambah gak mungkin dipegang. Sehingga masa-masa kecil itu masa-masa emas untuk hifzul Quran. Jangan jadi kayak orang tuanya. Leh, jago yang tua, leh, bapak itu tua, serah mungkin menghafal Quran. Alhamdulillah, leh, semoco Quran. Ya, leh, ya. Lah maksudnya anaknya atau juga begitu lagi, mau sama anaknya lagi. Le, jangan kayak bapakmu tuh, le. Bapakmu dulu itu le sudah hafal 27 juz le, hilang kabeh le. Jangan bangga dengan semacam ini, ya. Paham salah ya? Nah, sehingga itu jawabannya. Kemudian, afwan jidan Ustaz. Bagaimana pula pendapat antum terhadap satu kalimat yang dinyatakan secara maknanya. Pendidikan anak itu yang penting adabnya, yang penting akhlaknya. Tidak mesti banyak hafal Quran, yang penting itu akhlaknya baik. Dari kalam tersebut menyebabkan kerancuan berpikir dalam tarbiyah anak. Di sisi yang lain, ada kaidah manhaj bahwasanya akhlak Rasulullah dalam Al-Quran sallallahu alaihi wasallam. Dalam membahas adab, ada adab bersama Allah, ada bersama Rasul, ada bersama makhluk, semua adab tersebut dibimbingkan dengan dalil Quran dan hadis. Bagaimana menurut antum terkait dengan kalam tadi? Apa nasihat Ustaz untuk kami para orang tua dan para pengen terbiah demi kebaikan dan lurusnya terbiah sesuai dengan kitab wa sunnah? Ini tadi ikhwan. Ini jelas sebuah ketimpangan. Sudah mulai meremehkan dan mengesampingkan tujuan intinya terkait dengan hifzul Quran dan memahamkan kepada hadir terkait dengan urusan-urusan duniawi. Harakallah. Ini jelas kekeliruan. Betul, akhlak harus bagus, adab harus bagus, ibadah harus giat, ya, akidah harus sahih, lurus. Tapi jangan lupa, Al-Quran juga harus hafid. Itu harapan kita untuk anak-anak kita. Sekali lagi, jangan kemudian mengatakan, Jokowi bapak mulai. Bapak-bapak ini karapan kabeh. Ya, Pak, ya? Nek bapak masih muda-muda aja remaja ya karapan semua ya, Pak. Semuanya iya. Didiklah anak-anak kamu dan anak didik kamu target yang maksimal. Selesai hafal Al-Qur'an. Program tahfid yang antum canangkan sekian tahun, mungkin sampai 6 tahun, itu targetnya hafal Al-Qur'an. Ditambah lagi dengan kurikulum-kurikulum keagamaan yang lain. Perkara-perkara yang sangat inti, yang sangat penting, yang harus mereka tahu dalam perkara-perkara keseharian mereka. Plus, diajari akhlak, diajari adab, semuanya. Jangan mengesampingkan satu berhadapan dengan yang lain. Fokus adab, ibadahnya dibiarkan saja. Jangan. Fokus, garap ibadahnya, anak-anak, ibadah biar mempeng, akhlaknya dibiarkan saja. Bukan begitu. Gradual. Bareng-bareng, Evan. Adab, akhlak, ibadah, akidah, semuanya plus ilmiahnya ada. Kunci. Ketika anak itu, barakallahu fikum, sudah mampu menyelesaikan hafal Qur'annya, hafizul Qur'an, akan mudah bagi dia untuk menghafal yang lain. Encer. Otaknya anak itu encer. Hafal hadis, senyum tau dia paling. Sudah hafal fi. Kenapa? Dia sudah terbiasa menghafal Al-Quranul Karim, Kalamullah. Otak dia sudah terbiasa dengan dia, Pak. Karena itu gampang. Akan memudahkan dia nanti untuk talabul ilmi syar'i di masa berikutnya. Jenjang berikutnya ketika dia harus mendalami ilmu-ilmu syariah. Menghafal matan-matan hadis, menghafal matan-matan berbagai macam ilmu, matan akidah, matan fiqih. Itu mudah bagi dia. Enteng, ringan, gampang. Tinggal pendalaman saja. Barakallahu fikum. Ini jawaban seseorang yang mujarab kekecewaannya gitu ya. Dulu kita orang ya, kita harus mengakui kekurangan dan kelemahan ya, kan. Katakan kesalahan ya Allah. Dulu kita orang di masa-masa kita masih belajar, itu yang ditargetkan bukan hafalan. Pemahaman terus begitu. Wah, hafalannya nak gampang, sambil jalan. Yang penting itu paham terus gitu. Akhirnya apa? Tersibukan dengan pemahaman semua pelajaran-pelajaran tadi, ilmu awalnya, segala macamnya. Di sini berhasil, karena dia fokus hafalannya. Carut marut. Sedikit sekali dari kalangan kita-kita ini, kita ini siapa Evan? Dari kalangan para asatidz. Sedikit sekali dari kalangan kita yang sudah dikatakan sebagai hafidzul Quran. Saya katakan sedikit. Alhamdulillahnya dalam Islam tidak ada persyaratan harus hafidzul Quran untuk berdakwah kepada Allah. Tidak ada. Yang ada adalah ilmu tentang agama ini. Yang punya pemahaman semacam itu cuma hajurin saja. Harus hafidzul Quran, perlu dakwah ila Allah. Ini di antara penyimpangan-penyimpangan paling aneh yang ada pada hajurin. Ini masih. Jangan dikira bangga, nyesel. Paham ya? Sudah selesai masa-masa kecilnya kita, masuk masa-masa remaja, semakin dijejeli dengan berbagai macam pelajaran-pelajaran yang ada. Sudah menginjak sedikit dewasa, bukan lagi mengurusi pelajaran, diajak serta untuk nimbrung dakwah. Ya, pengalaman ada. Ilmiah alhamdulillah. Begitu urusannya hafalan. Gigi jari. Akhirnya ngomong, le, aja kayak bapak mule. Jangan kayak abimu le. Abimu dulu. Jadi, kalau yang satu ini le, bapak kalah. Abi kalah. Itu Masya Allah. Sedikit lagi sudah hafal. Api paling berapa, tidak banyak. Ya alhamdulillah masih ada. Tapi untuk dikatakan hafidzul Quran, terus terang, tidak. Akhirnya ini saya akan dikejari. Kalau mau diputar waktunya, Evan, dua hijrahnya bisa diputar lagi ke masa lalu. Gitu, Evan. Kita akan mulai dari mulai tahapan yang benar. Masih mungkin hafidzul Quran. Sudah. Selesai hafidzul Quran, tambah lagi. Hafidzul Hadis, mutun. Itu usia-usia masih belia itu sangat bagus. Mata-mata hadis. Dikasih sedikit, dikasih maklumat-maklumat terkait dengan masalah keilmuan. Naik sedikit, ilmu alat. Masuk. Sudah? Misalnya harus bisa bahasa Arab. Supaya bisa membaca buku-bukunya para ulama yang berbahasa Arab. Kan gitu ya. Kalau kita orang Arab, enggak usah macam-macam. Langsung baca, selesai. Kita harus bahasa Arab. Selesai baru pendalaman secara menyeluruh terkait dengan ulumuddin. Kalau boleh muter. Kalau boleh perbuatan. Qadar Allah masyafal, itu kelemahan kita. Sehingga jangan diulang. Semuanya, hifdzul Quran nomor satu. Kemudian ulumuddin yang berikutnya. Pengetahuan umum seperlunya. Dibenahi semuanya, akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, adabnya, muamalahnya, semuanya. Bersama-sama. Barakallahu. Jangan hanya fokus satu poin, lupa dengan poin yang lain. Tersebar di kalangan sebagian salafiyin pemahaman yang terkait dengan tarbiyah anak, bahwa masa anak adalah masa bermain. Apa yang dilakukan anak tidak boleh dilarang. Anak yang masa kecilnya banyak belajar, banyak menghafal, maka besarnya akan bosan, jenuh dengan belajar, jenuh dengan menghafal, bahkan benci dengan Quran. Masa kita, masa anak-anak kita beda dengan masanya para ulama terdahulu. Anak-anak kita mau megang itu aja sudah Masya Allah. Megang itu sudah Masya Allah.

Loh, setengah dua ya, Pak. Tak ya? Bagaimana para ulama mendefinisikan arti hubungan sesama jenis gay atau lesbi? Itu kalau sudah sampai tingkatan syahwat. Jangan dimanakan ketika ada seorang yang hanya punya teman laki-laki, enggak punya teman perempuan. Wah, jangan-jangan gay ini. Na'udzubillah. Ya enggak boleh punya teman perempuan, dia bukan mahramnya. Ya, yang perempuan dengan perempuan, enggak punya teman laki-laki, wah ini lesbi. Enggak. Ketika sampai tingkatan syahwat, ha? Dan enggak mesti harus kontak fisik. Kalau kontak fisik jelas. Sudah terarah. Ha? Sudah mulai ada tanda-tanda yang mengarah ke arah sana. Gitu ya. Ya nampak karinahnya. Mesti ini sama ini terus. Mana menyendiri terus sama dua orang ini. Ha? Kalau disuruh tidur mestinya enggak mau. Enggak bareng sama ini terus. Wah, jadi kaya ya, Pak. Ha? Terus gelagat-gelagatnya juga sudah mulai kurang-kurang bagus. Ha? Temennya ini lagi menghafal segala macam. Tahu-tahu dijadikan pantat tuh pahanya itu. Hati-hati ya, Pak. Assalamualaikum. Alhamdulillah ya, artinya ada gejala-gejala yang ke arah sana. Yang sudah mengarah ke arah syahwat adalah yajus. Baru dikatakan terjerat hukum lesbi dan gay ketika sudah berbuat. Bahwa ada hukum syar'inya. Hukum yang dibawakan itu ada yang mengatakan ditakzir, dibunuh dan segala macamnya ketika soal kejadian. Alhamdulillah ya. Apakah ada ciri-ciri tertentu seseorang memiliki penyimpangan seksual yang tahu dia sendiri? Hah? Itu harus selalu ngaca, Ikhwan. Kenapa ya? Saya kalau duduk di samping Ikhwan ini, sereng. Gitu bahasanya ya. Kok syahwat saya kok naik ini? Waduh. Nah, itu sudah bahaya itu. Bahaya nih, Ikhwan. Segera jauhi sebab-sebab tadi. Jauh sama dia. Banyak zifar, banyak bertolong kepada Allah Azza wa Jal. Dan kalau enggak mungkin, selesaikan. Segera nikahi wanita. Segera kamu menikah. Paham insya Allah ya? Itu langkah yang terakhir. Juga begitu terkait dengan perempuan. Hah? Yang lainnya enggak ada masalah. Tapi kalau duduk sama akhwat satu ini kok gimana gitu ya? Hah? Mandeng akhwat tadi kok lama gitu pandengi senyum tertarik gitu ya. Enggak ketemu sehari aja kok rindu ya sama dia ini. Ini sama-sama perempuan kok rindu sama dia kemana ya. Tidur ke bawah mimpi segala macamnya. Itu udah lama deh, Kawan. Ketemu papasan langsung sereng. Dik. Gimana gitu ya. Udah enggak beres ya, Kawan. Apalagi dah lebih daripada itu. Yang tahu adalah antum sendiri. Sehingga antum harus jujur dalam bab ini barakallahu fikum ketika ada hal yang ke arah sana, segera antum hilangkan. Solusinya tinggalkan asbabnya. Langsung pangkas asasnya. Tidak mampu, segera menikah. Segera menikah. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك فضل حفظكم الله